Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin binnar. Kita masih belum selesai membaca keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang langkah-langkah untuk mengobati dan menyembuhkan penyakit syahwat. Syahwat yang dimaksud adalah semua bentuknya. Syahwat terhadap harta, syahwat jabatan dan kedudukan, syahwat emosi, marah dan temperamental, dan tentu syahwat yang paling menakutkan adalah syahwat terhadap wanita. Karena dalam beberapa riwayat Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa yang paling beliau takutkan dan yang sangat dikhawatirkan menimpa umat ini adalah fitnah wanita. Oleh sebab itu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam contoh-contoh yang beliau berikan pada tulisan ini, itu yang dijadikan contoh adalah syahwat wanita. Yang dimaksud di sini adalah hubungan yang terlarang antara laki-laki dan perempuan. Nah, beliau menerangkan ada 5 langkah yang dapat dilakukan untuk menyembuhkan atau mengobati. Yang pertama, bagaimana caranya untuk memutus sebab-sebab yang memunculkan dan membakar syahwat. Ini langkah yang paling strategis. Diputuslah. Jangan kemudian malah terus. Yang kedua, menjaga pandangan. Karena mata adalah pintu masuk utama. Kalau ini terbuka, tidak ditutup, musuh masuk dengan sesuka dan seenaknya. Maka jagalah pandangan. Yang ketiga, menghibur dan membahagiakan diri dengan hal-hal ikan para ulama itu benar. Bukan cuma khayalan atau cuma seandainya. Atau misalkan, enggak ini nyata kok. Diperes. Tinggal kita kuatkan sudah mas. Kalau memang mas ngaku salah, enggak usah takut. Kenapa malu? Oh, nanti kalau ketahuan ini ustaz, ini nanti wah. Loh, udah ketahuan belum? Jenengan cerita sama saya, baik-baik, ya bilang sudah putus, enggak usah takut. Enggak mungkin dia laporin ke polisi. Emang udah pernah ketemu? Belum pernah, cuma cek-cekin aja. Atau mau belum pernah, sudah mas. Itu kenapa? Karena saking takutnya hilang akal sehatnya. Itu kan padahal sangat mudah sekali. Tinggal ganti nomor, selesai. Ya. Kalau misalkan dia ngancam, abaikan saja. Yang penting memang punya niat untuk memperbaiki diri. Kalaupun akhirnya ketahuan dan akhirnya malu, ya itu resiko perbuatanmu. Hadapi itu, jalani. Supaya ke depan lagi gak diulangi. Akhirnya sudah, ganti nomor sekarang. Jadi itu kan keburukan-keburukan atau kerugian-kerugian yang sifatnya duniawi ya. Sebenarnya dengan alasan ini pun sudah cukup lah. Apalagi yang dimaksud Ibnu Qayyim, di sana ada surga, di sana ada neraka. Kata Ibnu Qayyim, walau takallafna addaha lafaqatil hasru walakin ainul hawa amya. Ini kalau kita mau apa tulis ya, kita inventarisir kerugian-kerugian duniawi ya karena mengikuti hawa nafsu, itu terlalu panjang dan sangat banyak susah kita untuk membatasi berapa dampak dan efek negatifnya. Tetapi memang mata hawa nafsu itu sudah membuat buta. Dan sekali lagi kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ini tentang syahwat terhadap apa wanita, karena kita berbicara di sini kalangan laki-laki, dan sebaliknya juga sama ya. Ya, yang perempuan kepada laki-laki sama, syahwat itu berlaku pada laki-laki juga berlaku pada perempuan. Sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu juga bahwa ini hanya sekedar contoh dan jenis syahwat. Ini berlaku untuk semua bentuk syahwat, yang jabatan, yang uang, ya. Kemudian yang emosional dan temperamen tadi sama. Syahwat dia terhadap harta. Kalaupun tidak, bukan karena faktor surga dan neraka, kerugian duniawi itu kalau misalkan dipikirkan sudah lebih dari cukup. Coba kalau ketahuan, malu kan? Malu. Keluarganya akan dibully, anak-anaknya akan mengalami perundungan, ya kan? Dicaci maki, dihina-hina. Itu kan yang dialami oleh keluarga para koruptor yang sudah ketangkep, ya. Dipermalukan. Anak-anaknya sekolah, anak-anaknya kuliah nggak mampu. Medianya dia, akun-akun media sosialnya diserang netizen. Netizen itu juga, ya tego loh. Ya kan? Wah, diserang sampai akhirnya akunnya ditutup, yang sebelumnya terbuka dikunci. Gak mikir sampai sejauh itu. Ya. Anaknya dibilang, oh anaknya koruptor. Oh anaknya pencuri. Oh anaknya gini. Sampai cucunya. Putranya sih. Oh dia sih mbahmu anaknya tuh. Itu turun temurun. Nah. Sama semua bentuk syahwat dunia demikian. Maka sebelum terjatuh, terbawa, pikirkan baik-baik. Ini loh kerugian secara duniawi. Al-Khamis yang kelima, al-fikratu fi maqabihi suratil lati tad'uhu nafsuhu ilaiha. Coba difikirkan betapa buruk bentuk syahwat yang memanggil-manggilnya. In kanat ma'rufatan bil ijabati lahu wa li ghairihi. Apalagi diketahui bahwa bentuk syahwat itu terbuka dan menerima siapa saja, bukan hanya dirinya. Nah, ini kalau kita konversikan dalam bentuk contoh, ya fitnah perempuan. Coba pikirkan baik-baik, perempuan macam itu, semua dia terima, bukan hanya dirinya. Kepada siapapun laki-laki, dia ikuti. Yang penting siap jadi korbannya. Coba dipikirkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Nah, berpindah dari satu laki-laki ke laki-laki yang lain. Seperti itu yang dicari. Yang demikian, yang diinginkan, tentu bukan bagi orang yang beriman. Faya'izzu nafsuhu an yashraba min hawdin tariduhul kilabu wazzi'abu. Maka dia memiliki harga diri untuk ikut minum dari sebuah sumber mata air yang digunakan oleh anjing-anjing dan serigala minum. Gak mau dia minum kok bareng dari satu sumber air yang dipakai oleh anjing-anjing liar dan serigala-serigala itu. Kama qila, seorang penyair mengatakan, saat ruku waslakum syarafan wa izza lihissati sa'iris syurakaihi. Saya akan tinggalkan dan akan saya putus hubunganku denganmu. Karena harga diri dan kemuliaan. Kenapa? Karena betapa jahat dan buruknya orang-orang yang ikut serta dalam hal ini. Gak mau. Gak mau gabung sama orang-orang yang buruk. Gak mau satu circle dan satu komunitas, satu kelompok dengan orang-orang jahat. Gak mau dia. Gak level lah. Lebih bagus kita putus. Waqala akharu, seorang penyair yang lain mengatakan, idza kasura dzubabu ala ta'amin rafa'tu yadi wa nafsi tashtahihi wa tajtanibul usudu wuruda ma'in idza kana al-kilabu yalaghna fihi. Kalau lalat banyak mengerubungi makanan. Kuangkat tanganku, walaupun aku menginginkan. Singa akan menjauhi sumber mata air apabila anjing-anjing liar minum dari sumber mata air itu. Artinya karakter itu seperti karakter singa. Moh. Gak mau. Singa itu gak mau loh makan bekas buruan hewan yang lain. Gak mau. Nangkep, terkam, dimakan, sisanya buat yang lain. Sumber mata air, dia minum. Mending dia haus. Daripada minum di sebuah sumber mata air. Entah itu sungai, entah itu apa. Ya kan? Dia tahu si singa itu. Ini biasa anjing-anjing liar, serigala liar itu datang minum. Enggak mau. Cari tempat yang lain. Hanya untuk dirinya. Itu singa. Ya. Maka seharusnya ya, laki-laki yang beriman seperti itu. Ya. Tidak akan mau dan tidak akan rela ya, untuk mengikuti syahwat nafsunya terhadap wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang terbuka untuk laki-laki manapun. Ya. Bukan seorang wanita yang kemudian menjaga dirinya. Qala wa tafsilu hadhil wujuh yatulu jiddan fayakfi dzikru usuliha. Kalau kita mau merinci hal-hal di atas, 5 poin, itu tentunya akan sangat panjang. Tetapi yang intinya sudah kami sampaikan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala wa amma taqiyatu ba'ithid dini fa innahu yakunu bi umurin. Ya. Kalau untuk memenangkan pertempuran melawan hawa nafsu, ya, caranya kan ada 2. Yang pertama, lemahkan musuh. Yang kedua, kuatkan aspek agama. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu-lalu. Kalau ingin memenangkan sebuah pertempuran, sekarang musuhnya siapa? Musuhnya hawa nafsu. Untuk memenangkan pertempuran melawan hawa nafsu, caranya bagaimana? Intinya 2. Yang pertama, hawa nafsu dilemahkan. Cara melemahkannya, 5 hal yang sudah kita baca. 3 pada pertemuan yang sebelumnya, 2 barusan tadi. Langkah yang kedua, ya diperkuat aspek agamanya. Caranya bagaimana? Fa innahu yakunu bi umurin. Menguatkan aspek agama itu ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Ahaduha, yang pertama, ijlalullahi tabaraka wa ta'ala an yu'sa wa huwa yara wa yasma'u. Yang pertama, menumbuhkan sikap mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak melakukan maksiat dan tidak berbuat durhaka. Kenapa? Wa huwa yara wa yasma'. Allah melihat, Allah mendengar. Wa man qama biqalbihi mashhada ijlalihi lam yutawi'hu qalbuhu lidzalika albattata. Kalau seorang hamba di dalam hati ada bangunan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, hatinya tidak akan mengikuti dan tidak akan tunduk untuk kemauan-kemauan syahwat itu sedikit pun. Kenapa? Saking mengagungkannya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kan bentuk ta'zim. Ta'zim itu mengagungkan. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, bentuk hormat kita. Seorang karyawan bentuk hormatnya kepada pimpinan itu bagaimana? Kepada bos. Bentuk hormatnya kan tidak melanggar aturan yang dibuat oleh bos. Kan begitu ya. Warga masyarakat yang baik itu bagaimana? Warga masyarakat yang menghormati pimpinannya. Sudah dibuat aturan begini, aturan begitu, ya tidak dilanggar. Itu dalam konteks kehidupan kita di dunia. Seorang santri, murid, siswa, itu akan dibilang hormat, menghormati apabila dia ikuti aturan-aturan yang ada, tidak dilanggarnya. Mau melanggar? Enggak. Ini namanya saya tidak menghormati pimpinan. Saya tidak menghormati guru. Saya tidak menghormati orang tua. Ini namanya saya tidak menghormati bos. Itu sekali lagi konteks kehidupan kita di dunia. Nah, konteks kita sebagai hamba kepada Allah yang mencipta kita. Ta'zim itu harus ada. Maka ketika seorang hamba sudah memiliki ta'zim kepada Allah Azza wa Jalla, dia mana mau untuk mendekat pada syahwat. Akan menjauh dia. Apalagi yakin Allah melihat, Allah melihat. Athani masyhadu mahabbatihi subhanah. Yang kedua, aspek cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayatruku ma'siyatahu mahabbatan lahu. Dia tinggalkan maksiat, dia berhenti berbuat dosa sebagai bentuk cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mengaku cinta, barulah terbukti memiliki cinta kalau dia taat kepada yang ia cintai. Manut. Sing jenenge tresno ya kaya ngono. Yang namanya cinta ya seperti itu. Kalau bilang cinta tapi enggak mengikuti yang ia cintai, berarti cintanya bohong-bohongan. Tipu-tipu saja. Kalau ngaku cinta, akan dia ikuti. Akan dia turuti. Apapun yang dimau oleh yang dia cintai. Kalau seorang laki-laki cinta kepada seorang perempuan, perempuan cinta kepada seorang laki-laki dalam hubungan kekeluargaan ya, antara suami dan istri. Seorang suami itu kalau cinta sama istrinya, apa yang dimaukan istrinya ya, dipenuhi. Kami itu. Berangkat ngaji, taklim atau jen mas, ojo lali, nasi gorengnya. Oke. Gitu. Siap. Bawain oleh-oleh nasi goreng. Apalagi nyebut satu tempat, pokoknya nasi goreng sini pojokan kono ya. Ya. Gitu. Itu cinta namanya. Tapi kalau enggak cinta, mas ojo lali ke nasi goreng. Omong gawe dhewe. Nah itu enggak cinta namanya. Ya. Atau misalkan, wah lali ya. Ngapusin itu. Ngapusi. Karena kalau cinta gak mungkin lupa. Sama halnya dengan seorang istri. Kalau dia betul cinta sama suami, apapun yang diinginkan suaminya, tapi dalam konteks agama ya, selama tidak melanggar syariat ya, apapun yang diinginkan suaminya, diikuti. Ya. Suaminya bilang begini, enggak. Suaminya bilang begitu, dilaksanakan tanpa pikir panjang. Itu cinta. Hamba yang benar-benar cinta kepada Allah Azza wa Jal, ya buktinya dengan mengikuti apa yang Allah kehendaki, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, itu cinta. Maka seorang hamba yang punya cinta kepada Allah Azza wa Jal, ya dia tidak akan durhaka. Gak mau dia untuk bermaksiat. Kenapa? Saking cintanya dia kepada Allah Azza wa Jal. Atsalif, yang ketiga, masyhadu ni'mati wal ihsan. Aspek nikmat dan kebaikan. Maksudnya apa? Fa innal karima la yuqabilu bil isaati man ahsana ilaihi wa innama yaf'alu hadza li'amun nas. Coba perhatikan dan coba renungkan baik-baik berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan. Kebaikan-kebaikan yang sudah dicurahkan Allah untuknya sebagai hamba, itu kan sudah tidak terkira. Saking banyaknya. Udah dibaikin terus. Bukan cuma sehari sekali, bukan cuma satu malam dua kali. Tapi sepanjang dia bernafas, sepanjang jantungnya berdetak, selama nadinya itu masih ya, bergerak, itu kan nikmat dan kebaikan Allah berikan, Allah berikan, Allah berikan, Allah berikan. Itu disebut masyhadu ni'mati wal ihsan. Karena orang yang baik tidak akan membalas kebaikan dengan keburukan. Yang membalas kebaikan dengan keburukan itu adalah orang-orang yang rendah. Sekarang dalam praktek sehari-hari kita, kita udah berbuat baik, kita perhatikan, kita bantu. Si A misalkan. Ah sudah, apapun yang dia minta kasih. Apapun yang diinginkan, diwujudkan. Wah gak ada ceritanya bosennya kita untuk bantu. Tapi ternyata kebaikan yang diberikan selama ini, itu dibalas dengan keburukan. Tiba-tiba dia bilang, wah pelit kayak wonge. Loh, selama ini kebaikan yang kita berikan itu apa dibilang pelit? Begitu? Saya pikir kalau kita bertemu dengan orang yang semacam ini, ya mending putus. Iya kan? Itu kan keputusan. Ah, gak usah lama-lama. Ah, bisa wong-wong ini enak. Gak bisa diajak jadi sebagai teman. Padahal hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan itu kecuali dengan kebaikan juga. Orang berbuat baik sama kita, balas dengan yang sama. Minimalnya setara. Itu minimalnya loh. Wa idza khayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang mengucapkan salam atau kata-kata yang baik untukmu, balas dengan bi ahsana minha, yang lebih baik. Kalau enggak bisa lebih baik, rudduha, yang setara. Orang bilang sama kita, assalamualaikum, balas assalamualaikum warahmatullahi. Minimalnya sama, waalaikumsalam. Orang ngasih senyum untuk kita, balas senyum. Itu minimal. Kalau bisa selain senyum kita doakan. Orang mengucapkan salam untuk kita, kita jawab salam bila perlu. Dan jika memungkinkan, balas juga dengan tanya, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik saja. Itu sesama kita antara manusia. Bayangin, sekali orang membantu, saat kita dalam kesulitan, orang yang baik gak akan melupakan. Lagi mumut-mumute, lagi susah-susahe, lagi terpuruk-terpuruknya, datang kawan, ngasih perhatian, memberikan bantuan. Akhirnya bisa move on, bangkit. Orang baik, mana bisa melupakan jasa kebaikan. Itu padahal hanya sekali dia bantu. Gak mungkin kan kita kemudian membalas kebaikan dia dengan keburukan. Mestinya orang yang baik itu. Al-Karim. Orang yang karim begitu. Tetapi Al-La'in. Orang yang hina. Ya lain lagi. Beda. Itu kepada manusia. Lah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sejak sebelum kita lahir di dunia. Sampai nafas terakhir kita hembuskan. Itu gak pernah berhenti kebaikan yang dikasih, dicurahkan. Ngalir deras lagi. Terus hamba yang membalas kebaikan-kebaikan itu dengan keburukan. Hamba yang membalas nikmat-nikmat itu dengan maksiat. Ini kan hamba yang sangat rendah sekali. Yang gak tahu diri. Ar-Rabi'u yang keempat. Masyhadul ghadabi wal intiqam. Aspek marah. Ya. Dan siksa. Kenapa? Fa innar rabba ta'ala idza tamadal 'abdu fi ma'siyatihi ghadiba wa idza ghadiba lam yakum li ghadabihi syai'un fadlan an hadzal 'abdil dha'if. Seorang hamba itu harus menyadari bahwa Ar-Rabb yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala itu murka apabila hamba terus-menerus dalam maksiat. Enggak ada kemauan berhenti, enggak ada niat untuk bertaubat. Allah murka. Allah marah. Padahal kalau Allah marah, gak ada yang bisa menghadapi. Siapapun dia, seberapapun banyaknya, gak bisa menghadapi amarahnya Allah Azza wa Jalla. Fadlan an hadzal 'abdil dha'if. Apalagi hamba yang sangat lemah itu. Gak bisa melawan amarahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Khamisu, yang kelima. Masyhadul fawat. Aspek al-fawat. Al-fawat itu merasa kehilangan kesempatan. Wa huwa ma yafutuhu bil maksiyati min khairid dunya wal akhirah. Seorang hamba itu mesti menyadari kalau dia berbuat maksiat akan lewat dan hilang kesempatan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Wa ma yahduthu lahu biha min kulli ismin madhmumin aqlan wa syar'an wa 'urfa. Dia akan kehilangan. Selain kehilangan kesempatan mendapatkan kebaikan, dia akan mengalami hal-hal yang buruk dan tercela secara akal, syar'i maupun uruf. Wa yazulu anhu minal asma'il mamduhati syar'an wa aqlan wa 'urfa. Dan akan terhapus darinya hal-hal yang baik dan positif secara syar'i, akal maupun kebiasaan di masyarakat. Ya, sanksi sosial dan seterusnya. Jadi hal-hal ini masih banyak akan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah sampai 20. Ya. 20 alasan. 20 alasan yang apa harusnya menjadi sebab seorang hamba itu tidak melakukan maksiat. Kemudian menguatkan aspek agama yang ada pada dirinya. Kita sudah baca 5. Yang pertama apa? Aspek ijlal. Bagaimana seorang hamba itu harus mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua aspek cinta. Yang ketiga aspek nikmat dan kebaikan yang sudah Allah berikan. Keempat aspek amarah dan siksa dari Allah Azza wa Jalla. Yang kelima aspek kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kebaikan. Ini alasan-alasan yang ya mestinya kita ingat untuk kemudian bisa menjadi apa sekat dan penghalang kita dari maksiat. Dan kalaupun terjadi, cepat-cepat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan ditunda-tunda. Ya, jangan bilang nanti atau besok lusa. Sekarang ya sekarang. Berhenti ya berhenti. Tapi yang paling penting apa namanya? Prinsipnya adalah jauhi. Ya, jauhi sumber-sumber yang bisa menarik untuk berbuat jahat. Dekati sumber-sumber yang bisa membawa kita kepada kebaikan. Tempat yang baik, teman yang baik, ya, bacaan yang baik, tempat kerja yang baik. Itu yang kita cari. Jauhi dan tinggalkan teman yang buruk, tempat yang buruk, lokasi kerja yang buruk, bacaan yang buruk, lingkungan yang buruk. Udah, tinggalkan dan diputus. Wallahu a'lam bishawab, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.